Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV yang saya hormati rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah sepekan kita tidak berjumpa, dan sekarang jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah program acara yang kita nantikan, Cahaya Hati, format kunjungan kepada saudara-saudara kita di pagi ini. Hanya untuk meningkatkan semangat dan juga mudah-mudahan menghikmatkan kita punya acara pagi ini, saya sebelum akan menghadiahkan sebuah pantun untuk pemirsa. Buah markisa dari Bali Matraman, ketemu besan di pangkalan jati. Buat pemirsa yang mudah-mudahan selalu beriman, mudah-mudahan gak pernah bosan untuk ikuti acara Cahaya Hati. Pemirsa, pagi ini saya sudah berada di salah satu wilayah di daerah Jakarta Selatan, dan insya Allah objek kita kali ini sangat menarik. Saya akan berkunjung ke sebuah, ya dibilang rumah makan tapi sederhana, tapi jangan melihat kesederhanaannya. Insya Allah dari rumah makan ini kita akan lihat dan gali bagaimana ketekunan, ketangguhan, kesabaran, dan keoptimisan si penjual di dalam menjalankan profesinya untuk menanggung beberapa banyak keluarganya yang dimana kepentingannya buat kepentingan belajar daripada anak-anaknya. Nah, untuk tahu lebih jauh, insya Allah setelah ini saya akan bersilaturahim ke tempat daripada yang punya itu. Mari kita lanjutkan. Boleh masuk nih, Ma, ya? Alhamdulillah. Masih banyak, Ma? Masih, tinggal dikit lagi. Hah? Dikit lagi. Kayaknya ngeresan itu doang ini. Udah lama jualan di sini, Ma? Udah lama. Dari orang tua tuh kayak ini ngomong-ngomong, saya lagi tadi ke Pak RT. Ya, memang lagi gini. Betul, ada bunyi juga, ada keroncongan. Jadi berjualan nasi uduk. Saya lagi nyari rumah Bu Duria. Iya, saya sendiri. Oh, jadi Mak langsung nih? Iya. Alhamdulillah. Gaduh-gaduh kacang tanah. Emang pada judul gak kemana? Iya. Ya, udah dibutuhin. Kayaknya boleh juga ya kalau setamen pantunnya beli tali di pondok kacang. Kayaknya boleh sambil sembeli, boleh berbincang-bincang. Mak Juri udah lama jualan di sini? Udah lama. Udah berapa tahun? Udah dari orang tua nerusin. Oh gitu. Orang tua dari tahun berapa itu? Dari tahun berapa? Udah lama ya. Nah, udah lama lupa juga. Ya. Jadi udah nerusin orang tua sampai sekarang ya. Ngomong-ngomong, ya kalau begini saban hari jualan. Saban hari, ini juga jualan juga. Tapi bangunnya pagi banget jam ya. Jam 3 udah bangun. Jam 3 udah bangun. Tuh pemirsa tuh. Ya, orang untuk mencari kebahagiaan dunia lebih di akhirat, emang Nabi nyuruh harus gemar. Tentunya bangun jam 3 bukan hanya buat masak doang kan? Iya. Udah enggak lupa tahajudnya. Iya, tahajudnya. Sambil nungguin subuh gitu. Ini ngomong-ngomong jualan begini genari udah tinggal. Tadi saya bilang restannya udah dapat. Iya. Jadi restan insya Allah beli kancil. Banten dulu jadinya. Insya Allah ya, biarpun kecil mudah-mudahan jadi berkah. Ngomong-ngomong saban hari begini penghasilan deh kalau boleh tahu berapa, Mak? Berapa kalau habis 100 paling. Alhamdulillah. Bakal hari-hari sehari 100. Kalau lagi habis modalnya? Modalnya paling 200 ya. Dari 500 ya pertama modal. 200 itu awal ya. Dan sekarang udah berjalan. Iya, berjalan dah. Bakal hari-hari. Mak Juria sendirian? Ya, ada itu nenek. Oh, ada Bandung juga? Jalan sakit. Sakit kakinya juga bisa jalan. Oh gitu. Terus apa namanya, dananya boleh hasil jualan kan? Iya, buat hari banyak hari. Yang masih diinin ya? Banyak, ada ponakan yatim ada 3. Yatim? Terus? Ya, anak-anak saya ada 5. Yatim 3, anak 5. Terus ada nenek 1, lagi sakit lagi. Usahanya? Cuma gini aja tiap hari. Kali ada ponakan atau tadi anak yang itu udah bisa bantuin? Ya, anak-anak ya begitu dah, namanya anak gak bisa ngebantu. Alhamdulillah, alhamdulillah dah. Tapi jalan ini dengan penuh kesabaran ya. Saya kebetulan dari acara Cahaya Hati yang ada di stasiun TV Antv. Nah, mau berkunjung ke tempat yang tadi saya sudah setorin ke Pak RT, ditunjukin sama Mak Juria. Ya, alhamdulillah saya keparangan nanya pas langsung orang ya. Di dalam aja ya, Pak. Gitu ya. Boleh deh, ya, Ma, termasuk dalam ya. Ayo, silakan Pak Ustadz ya. Saya ibu duluan lah. Iya, Pak. Lupa dulu mengenai jadi. Keadaannya begini, Pak. Wah, enggak begitu. Iya. Ada kancil dari bawah. Ya. Ada kancil dari Olga Mak Jah. Walaupun kecil, yang penting hatinya reja. Pemirsa yang saya hormati rahimahumullah, saya sudah berada di kediaman Mak Juriyah yang insyaallah kalau tadi kita telah ngobrol-ngobrol mengenai profesi Mak Juriyah dari mulai jam 3 pagi sudah standby, enggak lupa ibadah pun juga ya, enggak lupa juga untuk mencarikan nafkah buat keluarganya. Nah, sekarang kita akan tanya banyak kepada Mak Ija beserta keluarga, bagaimana suka duka menjalani profesi ini demi menghidupkan sebagai tulang punggung buat anak keponakan yang mereka terbilang anak yatim supaya tidak ketinggalan dalam hal pendidikan alias belajarnya. Nah, Mak Juriyah, tapi selama menjalani begini kurang lebih tadi kan Mak Juriyah bilang nerusin yang namanya ya orang tua kadiannya. Suka dukanya gimana Mak Juriyah? Ya gimana abis ngurusin anak banyak ya, anak yatim ada, ada ngurusin ini. Tapi selama ini jalanin bahasanya kalau bicara cukup mah, namanya manusia jujur, siapapun orang yang ada cukup-cukupnya. Nah kalau boleh saya tanya, keluasan hatinya selama menjalanin, ngidupin, nanggung buat anak yatim dan juga gimana tuh? Ini aja dah. Nah, sabar aja, jalanin aja gitu, makanannya dah gitu. Iya. Juga buat Mak Juriyah, ini nyak nih ya? Nenek. Oh, nenek. Iya. Namanya siapa ya? Ibu Masna. Ibu Masna. Iya. Bagi kondisi sakit ya? Berapa lama? Udah lama. Sama kalian nyak aja ya? Iya. Udah berapa lama? Hampir lama. Ada. Berapa lama? Tahun? Berapa lama ya? 9 tahun ya, cuman jalan juga. Ya Allah ya. Tuh pemirsa, Mak Juriyah satu figur seorang ibu yang subhanallah betul-betul mempunyai optimis, semangat dan tinggi untuk menanggung ini neneknya yang sedang sakit, juga buat anak keponakan yang yatim yang beliau berjuang untuk menghidupkan ya daripada pulang punggung keluarganya. Ya paling enggak buat Mak Juriyah, ya buatnya yang lagi sedang sakit ini, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, yang bisa kita petik, saya teringat akan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sampai kata Umar bin Khattab, laulad da'ul ghaib la syahidtu ala khamsi nafar annahum ahlul jannah. Begini Mak Juriyah maknanya kurang lebih pemirsa. Kata Umar bin Khattab, kalaulah aku tidak takut dituduh oleh orang aku bisa ngelihat yang gaib, aku bersaksi, kata Umar bin Khattab, ala khamsi nafarin, terhadap lima kelompok manusia, annahum min ahlil jannah, bahwasanya mereka lima kelompok manusia yang termasuk penghuni, calon penghuni surganya Allah. Nah, salah satu di antaranya nomor satu kata Umar bin Khattab, al fakir sahibul iyal. Yang pertama mereka calon penghuni surga adalah orang yang susah, yang masih banyak kekurangan tapi mau menanggung kepentingan buat keluarganya. Tuh begitu Mak Juriyah. Jadi mudah-mudahan ya, kita kan pengen memang harapan kita senang di dunia, senang juga di akhirat. Tak paling enggak kalaupun enggak mampu begitu, dalam kita dua-duanya senang, hati kita bisa jalan tadi yang Mak Juriyah bilang sabar. Emang modal segala-galanya selain dari sabar nggak ada lagi kan? Iya, itu nah, makanya mudah-mudahan dari yang Mak Juriyah alamin ini Allah ganti kelak ya, sesuai dengan tadi bahasanya garanti Umar bin Khattab menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi juga menaungi yatim piatu ya Mak Juriyah. Iya. Yatim piatu semua berarti anak tadi berapa? Semua 8 ya? Semua 8 ya, itu 3 anak ini. Anak 5. Dari yang 5 kali udah ada yang bisa bantuin? Ya, enggak lah, begitu aja lah anak-anak. Masih sekolah? Masih belajar? Masih sekolah udah. Ada yang udah kerja belum? Ada yang kerja di SSS. Yang 3 ini berarti yatim? Nah, pemirsa, rumah yang paling dimuliakan oleh Allah kata baginda Rasul, yang di dalamnya ada anak yatim dimuliakan. Ingin tahu lebih jauh kan? Insya Allah, setelah ini kita akan lanjutkan lewat acara Cahaya Hati.